ku kembali ke kota ini. Bila tahu kenyataan yang terjadi, engkau yang padamu. Bukankah dulu engkau pernah berjanji menunggu sampai aku kembali lagi? Tapi kenyataannya engkau yang dalam pelukan sahabatku. Menyesal ku kembali ke kota ini. Kembali ke